ماذا هو الإسلام؟ أما يفهم جميع الطلبة في الدراسة أن الإسلام جاء يشكوك جاء الإسلام مغادرًا وقال أبو سعيد قال أبو سعيد مقدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكم الإسلام هو الله هو الناس إذا صلى أحدكم إلى الشيء يستره من الناس apabila salah seorang di antara musolat menghadap ke sesuatu yang menutupnya, yang menjadi sutrahnya dan manusia. Fa'arada ahadni taza bayri. Lalu ada seorang yang ingin lewat di hadapannya. Falyadfa', falyadfa' fi nahri. Dalam dia tolak, dia halangi. Fa'in aba liqabil, apabila dia berkat, maka hendaklah dia menolak lebih kuat. Fa'in aba huwa syaitan, sesungguhnya dia adalah syaitan. Ya'ni faliqatilhu, bukan artinya perangilah dia pertumbuhan dia tidak. Tapi Abu Sa'id Al-Khudri sendiri telah mempraktikkan apa yang dia dapatkan dari sabda Nabi. Tapi beliau tolak yang kedua lebih keras daripada yang pertama. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia tafsirkan kualitatif budi dan perbuatannya, yaitu menolak lebih kuat. Fa'innama huwa syaitan, itu telah kita tanya sebelumnya, Al-Qadiyah yang mengatakan maknanya bahwa yang mendorongnya atau yang menyebabkan dia untuk melewati di hadapan Allah itu dan enggan untuk kembali surut dan melewati adalah syaitan. Ada lagi penafsiran yang bahwa bersamanya ada qarin. Qarin. Baik. Hadis yang ke 1130. Wa haddatsani Harun ibnu Abdillah ومحمد بن رافي قال حدثنا محمد بن اسماعيل ابن ابي بديف عن الضحاك بن عثمان عن صدقه بن يسار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله قال دخل احد يصلي فلا يدع احدا منهم بين يديه فان نفق يقابله فان معه الخير. Dikesanakan kepada Abdullah bin Umar maksudnya Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara musolat, jangan dia biarkan seorang pun lewat di hadapannya. Kalau saya tidak juga, maka tolaklah dengan kuat. Fa'inna ma'ahul khali, sesungguhnya bersama di orang itu terdapat khali. Paling yang selalu menemani kita, ya, yang tidak ada dari sini, yang selalu menggoda upaya. Ya. Syaitan, dia adalah dalam saja memiliki sifat, ya, syaitan ini. Masih dengan sanad yang berbeda dan lafaz yang sama. Hadis 1132 haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu 'ala Malik bin Abi Nadhr an Busr bin Sa'id anna Zayd bin Khalid al-Juhani arsala ila Abi Juhayn yas'aluhu ما نسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المر بين يديه المصلين. قال أبو جهيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم النار بين يدي المصلين ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. Dengan sanadnya kepada Abi Tuhan. Wasanya Zaid bin Khalid berjuhani. Dikirim oleh bahwasanya Zaid bin Khalid al-Juhani mengirim Busir bin Sa'id untuk mendatangi Abi Tuhaib, menanyakan kepadanya apa yang dia telah dengar dari Rasulullah tentang orang yang lewat di hadapan orang yang sholat. Lalu Abu Juhaib dia mengatakan, Rasulullah SAW berkata, kalau seandainya orang yang lewat di hadapan orang yang sholat mengetahui apa yang akan menimpanya. Saya maksud di sini menimpanya, ya, yaitu dari dosa. Laka ia kefaatkan dan khairan min ayyamur wa bayinya di musafi min ayyamur wa bayinya. Maka dia berdiri 40 lebih baik baginya daripada berlari di hadapan orang. Maknanya, lau ya'lam ma 'alaihi min al-ithmi. Kalau seandainya orang lewat tadi mengetahui apa yang akan menimpanya dari dosa, lakhtarul kufa arba'ina ala kikabi dari kebis. Kalau saya dia tahu besarnya dan itu saya akan menumpahnya, maka pasti dia akan memilih opsi untuk berdiri selama 40 daripada daripada dia melakukan dosa melewati orang sedang sholat. Ya. Makna hadis, makna hadis ini an-nahyu al-akid wal-wa'id al-syadid fi dzalik. Makna hadis ini adalah larangan yang tegas dan ancaman yang keras. Dalam hal itu maksudnya dalam hal melewati di hadapan orang yang jadi hadis ini adalah hadis ancaman dan juga sekaligus bermakna larangan. Kalau seandainya orang yang melewati orang sholat itu tahu berapa besar susahnya, maka tentu dia memilih untuk berdiri selama 40 lebih baik daripada melewati orang sholat. Begitu besar susahnya. Abu Dawud dia berkata, la adri ya, Artinya kalau seandainya begitu lama dia sholat, dia berhenti di situ 40 hari itu, ya lebih baik daripada yang lewat. Atau 40 bulan, atau 40 tahun. Maka kesabarannya menunggu orang yang sedang sholat sampai selesai, ya itu tentu jauh lebih baik daripada yang melewati, karena melewati itu mendapatkan pahala. Hadis 1133 dengan sanad yang sedikit berbeda adalah hadis yang sama. Kita masuk pada bab 49, bab ad-dulul musalli min as-sitwah, bab mendekatnya orang yang sholat kepada sutrah. Hadis 1134. Hadatsana Ya'qub ibn Ibrahim ad-Dawraqi qala hadatsana Ibnu Abi Hazim qala hadatsani Abi an-Sa'd as-Sa'd as-Sa'idi qala kana bayna musalla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bayna al-jidara mamar usha. Tapi saya sahabat dia mengatakan antara tempat sholatnya Rasulullah dan antara dinding yaitu seukuran lewatnya kambing. Maknanya maksud dengan tempat sholat Nabi maksudnya adalah mawdhu' sujud, tempat sujudnya. Jadi antara tempat sujudnya, posisi wajah, dengan posisi dinding itu kurang lebih seukuran kambing merah. Jadi berarti tidak langsung kalau kita ini bersentuhan dengan dinding, tapi ada space jarak ukuran ya, kurang lebih 30 cm. Karena dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan bahwa ukuran antara sutra dengan kita berdiri itu 3 hasta. Kalau katakan 3 hasta, ya kurang lebih 150 cm. Kalau ukuran sujud kita normal 120. Nah, berarti sesuai dengan sunnahnya adalah untuk 3 kali masih ada sisanya dengan titik. So, ukuran kurang lebih 3%. Hadis yang kedua, hadis 1135, haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Muhammad bin Sanan wal-Lafzi لابن المثنى واللفظ لابن المثنى. قال إسحاق أخبرنا فقال ابن المثنى حدثنا محمد بن مسعدة أن يزيد يعني ابن أبي حبيب أن سلمة وهو الأكوح من الأكوح أن الغنى يتحرى الموت لأن الغنى المصحف يسبح فيه. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان، وكان بين المنبر والقبلة قدره ممر للشعب. Dari Salam bin Aqwa radhiyallahu anhu dia mengatakan bahwasanya dia berupaya mencari tempat letak mushaf Ra'ra'wah. Kalau di musala dia mencari di mana tempat Ra'ra'wah. Yusabbihu fihi, dia sholat sunat di sana. Maka kalau ada Rasulullah SAW tanya, ya apa balik kan maka? Dia sebutkan maksudnya Nabi SAW juga menyelmajakan sholat di tempat tersebut. Wa kana bainal mimbari wal qiblati qatu mamarrusha. Antara mimbar dengan kiblat, yaitu dinding arah kiblat, adalah seukuran lewatnya api. Imam Nawawi mengatakan murad dengan tasbih usabihu fihi, dia tasbih sana maksudnya adalah sholat sunnah, sholat nafilah. Wasujud ya, sholat nafilah di mushaf telah berbuat. Nah, wasujud sholat nafilah di mushaf ya, ini disebutkan di sini adalah makan dan mushaf, tempat mushaf. Terdapat ada tiga bahasa. Dhammul mim wa fathuha wa kasraha. Mushaf, mashaf dan mishaf. Wa fi hadha adna la ba'sa bi idamati sholati fi mawdi' wahidin idza kana fihi fadlun. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa boleh untuk selalu mengerjakan sholat di tempat tertentu, mau diakui tempat satu tempat. Pengen sholat di situ kan? Idza kana fihi fadlun, apabila di situ ada keutamaan. Keutamaannya bermacam-macam. Tempatnya lebih nyaman. Yeah. fihi fadlul faqad dakasna. Tapi kalau seandainya ada kelebihan di tempat itu, maka itu tadi telah sebutkan. Ya. Wa amma man yahtaju ilayhi ketika tadris ilmi atau lirifta atau istimak hadis wa nahwi dzalika fala zawada fihi. Adapun orang yang membutuhkan tempat tersebut untuk dia mengajarkan ilmu atau dia memberikan fatwa atau memperdengarkan hadis, maka dan yang lainnya, maka hal itu tidaklah makruh. Boleh dia mengambil satu tempat yang selalu dia pakai, selalu dia di situ untuk keperluannya. Bahwa mustahab pun malah itu dianjurkan, karena mintas diri itu terkait. Karena perbuatan tersebut merupakan bentuk memudahkan jalan kebaikan. Kalau sepi duduk di masjid, mau kita pindah, usaha dulu orang cari mas. Tapi kalau sudah sampai di situ, terus ketika ada orang yang ingin cari fatwa, kita fatwa, dia sudah tahu tempat mana itu. Mau mendengarkan hadis, dia sudah tahu di mana itu. Waqad naqala al-Qadhi radhiyallahu ta'ala ila as-salaf al-karahat al-iqamah fi karahat al-iqamah li ghayri al-hada wa ittifaq 'alayhi al-hada nahwu sadaqah. Qadhi al-Qadhi yatla munkirun tentang perbedaan ulama di dalam masalah dibencinya untuk membuat tempat yang hampir dikatakan permanen untuk seseorang tanpa hajat, tanpa perlu. Dan disepakati kalau seandainya dia memiliki keperluan dalam hal itu. Lalu dalam hadis di atas disebutkan karena bayna al-mimbar wa qiblat al-qadr marra syams. Antara mimbar dan qiblat seukuran lewatnya kambing. Al-muradu bil qiblati al-jihad. Maksud di qiblat itu adalah dinding. Yani dindingnya adalah qiblat. Wa innama akhra al-mimbar 'ala al-jihad li an la yanqati' an-nadhar ahli shaf al-awwal ba'dhum anta. Hanya saja diakhirkan atau diundurkan mimbar dari dinding agar tidak terputus pandangan orang satu sama satu sama lain. Masih ada itu bisa melihat. Kemudian dari sini juga kita melihat bahwa sutra itu bisa juga kita jadikan titik atau tempat Al-Quran. Hadis berikutnya hadis 1136. Haddatsa Muhammad bin Qasim qala haddatsa Al-Raqi qala Yazid akhbarana qala kana Salamata yataharra as-salata 'inda al-usqwana allati 'inda al-mushaf fa qultu lahu ya Rasul أردت تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تتحرى الصلاة عندها dengan salatnya kepada Yazid salam kepada Salam bahwasanya dia sholat selalu sengaja sholat di tiang. Kalau datang sholat sunat selalu dia sholat di tiang. Adalah dia indah musuh yang ada di samping. Lalu aku berkata, wahai aku muslim, aku melihatmu sengaja sholat di dekat tiang ini. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tahu salat indah, kita katakan aku melihat Nabi sengaja salat di sampingnya. Posisi ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara sufa itu dinding bisa dan tiang. Lalu di sini juga bisa kita melihat bahwa orang yang paham dengan sunnah di dalam sholat adalah orang yang sholat menghadap ke sufa dan kesengajaan dirinya untuk sholat mendekat ke sufa. Kalau kita lihat hadis yang banyak yang menyuruh kita kemudian sholat kita dengan sholat menghadap ke sufa atau mendekat ke sufa, banyak sekali. Maka kalau kita lihat, walaupun mayoritas ulama mengatakan sufa itu adalah mustahabah, tidak sampai sholat kita wajib seperti ini, ada sebagian ulama mengatakan puasanya itu adalah wajib. Ya, karena itu Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dikenakan karena Nabi selalu sholat itu menghadap sufa. Dan Nabi suruh lagi. Jadi perbuatan Nabi sholat menghadap sufa, perkataan Nabi yang menyuruh untuk menghadap sufa, dan takrir Nabi di mana sahabat mengerjakan sholat menghadap sufa dan Nabi ya, mendiamkannya dengan akhir, maknanya tidak menyetujui dengan sikap. Maka dalam hal ini berupaya kita selalu untuk sholat menghadap ke sufa. Jadi kalau sholat sunat kita ke sholat cari dinding atau tiang-tiang atau sesuatu yang membatasinya sebagai sufa sholat. Sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya bahwa orang yang sholat pada sufa berarti dia menjaga sholatnya dan di situ juga konsentrasi dan khusyuknya akan terjadi. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Soal kemarin saya karena saya ada kajian ke apa rumah sakit, jadi setiap terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.